sebab ini ake wong sing sambat golek duit rasane sekarang. Apa iki sing diarani kedosan marang Gusti kang tahno alam. Kono kini ake kedadean musibah bencana gowo korban. Manungsane wis edan sing ora duweni iman, manungsane wis edan lali marang perintahe pangeran. Atine wis patah mung bisa ngubur sithik wadah. Atine wis patah dikae kadang kaya wong gendeng. Apa iki sing diarani kualat marang Gusti kang urip jagat. Kini ake wong sing sambat golek duit rasane sekarang. Ini ake wong sing sabar.